Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, babul luqatah. Intahina minal muqaddimah wa dakalna fil hadith. Ay al-hadith at-tasi' wa thamanun ba'dal mi'ataini. Hadith ke-289. An Zaidin ibn Khalid al-Juhani radiyallahu ta'ala anhu qal su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an luqatatid dhahab awil warik. Dari Zaid bin Khalid al-Juhani radiyallahu ta'ala anhu, bahwa dia berkata, ditanya Rasulullah sallallahu tentang barang temuan dalam bentuk emas atau perak. Faqala, maka Nabi menjawab, i'rif wika'aha wa'ifasaha thumma arifha sanatan. Kenali tali pengikatnya, kenali kantongnya atau wadahnya, tempatnya yakni, kemudian umumkan satu tahun. Fa'in lam tu'raf fastanfiqha. Kalau tidak dikenal, tidak ditemukan pemiliknya, maka hendaklah dinafkahkan atau dipakai. Wal takun wadi'atan, dan anggap sebagai pinjaman atau barang titipan. Pakailah sebagai barang titipan. Fa in ja'a talibuha, kalau datang orang mencarinya, yauman minad dahri, pada satu hari, fa'addiha ilai, maka tunaikanlah kepadanya. Wasa'alahu ambalatil ibil, dan juga bertanya kepadanya tentang unta, yakni menemukan seekor unta. Faqala malaka walaha da'ha, apa urusan kamu dengan unta tersebut? Da'ha, biarkan dia. Fa inna ma'aha hida'aha wasiqa'aha, karena padanya ada sepatunya, ada air minumnya, taridul ma' wa ta'kulu syajar, dia bisa meminum air dan bisa memakan pohon-pohonan. Hatta yajidaha rabbuha, sampai ditemukan oleh pemiliknya. Wa sa'alahu anisya, dan ditanyakan pula tentang kambing. Bagaimana kalau menemukan seekor kambing? Qala khudha, ambil dia. Fa innaha fa inama hiya laka aw li akhika aw lidh-dhi'b, karena dia ini, kambing ini, bisa jadi dia untukmu atau untuk saudaramu atau untuk serigala. Cuma tiga kemungkinan. Kalau engkau tidak ambil, tidak kembalikan kepada saudaramu, maka akan dimakan serigala. Nah, gharibul hadis, beberapa kalimat yang asing di dalam hadis ini adalah, pertama, wika'aha. Wika dikasrahkan di waw, mamdud. Mamdud itu alif hamzah, itu namanya mamdud. Kalau diakhiri dengan alif hamzah, mamdud. Kalau diakhiri dengan alif bengkok, maksur. Baik. Ma yurbatu bihi syai, makna wika adalah sesuatu yang dipakai untuk mengikat. Yurbat, diikat. Apa yang diikat dengannya sesuatu. Apa yang diikat dengannya sesuatu. Jadi saya terjemahkan talinya, tali pengikatnya. Ifas dikasrahkan di ain, al-muhmalah tanpa titik, bukan ghain. Fa kemudian fa, wa ba'dal alif sad muhmalah, dan setelah alif ada sad yang juga muhmalah tanpa titik, bukan dad. huwa wi'a'uha. Ifas adalah wi'a, wadahnya. Wadahnya, saya katakan wadahnya supaya mencakup berbagai macam bentuk. Kalau saya bilang mangkok, kadang-kadang wi'a maknanya mangkok kan. Apakah emas taruh di mangkok? Enggak. Kalau kita terjemahkan sebagaimana umumnya waktu itu, kalau bawa emas atau perak, pakai kantong, kantong kain. Kalau kita katakan kantong, nanti bingung dengan yang zaman sekarang tidak pakai kantong kan, pakainya apa biasanya kalau bawa emas? Kotak atau dompet kecil. Sehingga supaya kena semua, wadahnya, tempatnya. Kenalilah ifasaha, yakni tempatnya atau wadahnya apa. Hida dengan dikasrokan di ha yang muhmalah tanpa titik, bukan kho, bukan jim. Fadal mu'jamah, kemudian dal mu'jamah dengan titik. Huwa khuffuha, yaitu khuffnya, sepatunya. Apakah unta punya sepatu? Jawabannya, karena kakinya sangat keras, maka dikatakan sebagai sepatu. Limatanatihi, matanah dari kata matin, keras, kokoh. Salabah juga mana sulb, itu keras juga. Limatanatihi wasalabatihi, karena kerasnya kaki unta. Barakallahu fikum. Gimana gambarnya? Kaki unta, kaki sapi, itu kan ada yang keras-kerasnya ini. Yang dipaku pun dia tidak kesakitan. Maka apa yang dikhawatirkan? Karena unta memiliki sepatu sendiri. Khawatir kena beling, kena paku, tidak apa-apa. Masuk sini pakunya tidak apa-apa. Dia tidak merasa sakit. Allah ciptakan begitu. Kalau di Indonesia, kuda itu malah ditambah. Pakai apa? Besi. Besinya kalau dari bawah, katanya begitu. Terus di mur. Jopeng begitu. Pernah lihat sepatu kuda? Nah. Barakallahu fikum. Untuk menunjukkan bahwa unta tersebut tidak perlu kamu ambil, dia bisa melindungi dirinya, terlindung kakinya, bisa minum dari airnya, bisa cari makanan sendiri. Biarkan sampai ketemu sama pemiliknya. Berarti hukum-hukumnya berbeda-beda. Ada berapa kemarin? Ada berapa hukum bagi barang temuan? 3 jenis hukum. Ada yang disuruh diambil, ada yang dilarang diambil, biarkan dia. 6. Ada yang kemudian dimakfu atau dimaafkan karena terlalu kecilnya. Baik. Al-makna al-ijmali, maknanya secara ringkas. Sa'ala rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an hukmil malid dhal an rabbi. Seseorang bertanya kepada Nabi tentang hukum harta yang tercecer. Dhal, tercecer. Apa makna dhal? Barangkali ada yang jawab, sesat. Iya kan? Dhal artinya sesat. Dan di sini juga maknanya sesat, harta yang tersesat. Tetapi tentunya sang penterjemah harus pandai-pandai memilih kata yang tepat dalam bahasa Indonesia. Kalau orang sesat, ya bisa dipaham. Tapi kalau barang sesat, kurang dipaham. Maka kita terjemahkan kata tersesat tadi dengan tercecer. Maksudnya an-rabbi, terpisah dari pemiliknya. Dengan kata lain, hilang. minadz dzahabi wal fiddati wal ibli wal ghanam. Yang ditanyakan barang yang hilang tadi, barang yang tercecer tadi adalah emas, perak, unta dan kambing. Fabayyana lahu sallallahu alaihi wa ala ali wa sallam hukma hadhil asya' litakuna mithalan li asbahiha. Maka Nabi menjelaskan pada masing-masingnya dengan jawaban-jawaban sebagai mithalan li asbahiha, sebagai contoh untuk yang mirip. Kalau unta, maka yang mirip dengannya adalah sapi. Kalau sapi itu besar, gede, bisa melindungi dirinya, enggak bakal kemudian dia mati kelaparan atau dia bisa makan, bisa. Nah, sampai tuannya menemukan. Tapi kalau kambing, hah? Kalau kambing barakallahu fikum, supaya kelihatan kambing kasih tanduk. Dia kecil, lemah, bisa dimakan serigala. Maka beda hukumnya. Berarti ayam masuk mana? Masuk sapi apa masuk kambing? Lebih kecil dari kambing. Ambil. Umumkan ini ayam siapa? Kasihan, jangan sampai dimakan kucing atau dimakan musang dan lain-lainnya. Nah, tapi kalau menemukan uang, nah, Rp 50 rupiah masuk mana? Udah jarang ada yang nyari 50 rupiah mah. Ya, sodakokan saja. Baik, kalau 50 ribu masuk mana? Masuk yang tadi, emas dan perak. Umumkan ini punya siapa? Ini punya siapa? Enam. Kalau ada wi'anya, wadahnya, dompet, kenali dompetnya. Nah, warna dompetnya, apalagi kalau ada KTP-nya, mudah bisa dicari siapa dia dengan uangnya sekian ratus ribu. Enam. Berarti yang ditanyakan ini adalah sampel-sampel. Tahu sampel? Misal, amsilah. Sebagai contoh-contohnya saja. Tinggal nanti dilihat. Kalau engkau menemukan sesuatu, masuknya kemana? Miripnya kemana? Li asbahiha, untuk yang semiripnya. Minal amwalid dha'i'ah, dari harta-harta yang tercecer. Fata'khud hukmaha, maka diambil hukum yang sama. Faqala 'anil dhahabi wal fiddah. Maka Nabi menjawab tentang emas dan perak, berarti yang sama dengannya apa? Uang. Apalagi yang sama dengannya? Banyak. Semua barang-barang berharga. Cincin berlian, cincin emas, apalagi? Semua barang-barang berharga. I'rif bika'aha. Alladhi suddat bihi. Kenalilah tali pengikatnya. Wa wi'a'uha alladhi ju'ilat fihi, dan wadahnya yang benda tadi diletakkan di dalamnya. Kamu kenali juga. Litumayyizuha min baini malik, untuk membedakan di antara para pemilik. Ini milik siapa? Walitukhbira bi'ilmik biha man idda'aha, agar engkau bisa mengkhabarkan dengan ilmumu tentang ciri-cirinya kepada orang yang mengaku-ngaku. Saya kehilangan. Berapa? Sekian. Wadahnya apa? Dompet? Kantong? Kotak? Oh, di dompet. Oh, bukan. Saya enggak nemu yang itu. Saya nemunya yang di dalam kotak. Selesai. Tidak ada orang sembarangan mengaku. Tetapi kalau pemiliknya pasti akan mengatakan dengan tepat. Di dompet yang warnanya coklat begini, begini, begini, isinya sekian. Ah, ini milikmu. Ambil. Fa in tabaqa wasfahu sifatiha, kalau mencocoki sifat-sifatnya tadi dengan sifat-sifat barang yang kamu temukan, a'taitahu iyaha, kamu berikan benda itu kepadanya, kamu berikan harta itu kepadanya, berarti dia benar pemiliknya. Wa illa tabayyana laka adamu sihhati da'wahu, kalau tidak tepat maka jelaslah bagi kamu bahwa tidak benar pengakuannya. Ada musahhati dakwah, tidak benar pengakuannya. Wa amarahu an ya'rifaha sana, an yu'rifaha sana, dan Nabi memerintahkannya untuk mengumumkannya 1 tahun kamilah, sempurna. Ba'dal tiqatihi iyaha, setelah dia menemukannya umumkan 1 tahun. Wa yakunu at-ta'rif fi majami' an-nas kal-aswaq. Kal-aswaq. Alhamdulillah. Ya taqmusu. Yakunu at-ta'rif fi majami' an-nas kal-aswaq. Diumumkannya adalah di tempat berkumpulnya manusia. Jangan di masjid. Jangan di masjid. Karena masjid tidak dibangun untuk mengumumkan pengumuman barang hilang. Alhamdulillah. Fa'in tabaqa wasfahu al-kal aswaq, seperti pasar, wa abwabil masjid, dan pintu-pintu masjid. Tidak boleh di masjid, di depan masjid, pintu masjid. Jadi ketika orang bubaran salat Jumat, ramai di luar kan, diumumkan. Saya menemukan ini, baru siapa yang memilikinya. Saya menemukan sekian. Bisa dengan tulisan, bisa dengan ucapan, dan seterusnya. Wal mujtama'atil 'ammah, dan di tempat-tempat pertemuan manusia lainnya. Wa fi makanil tiqatiha, dan juga di tempat ditemukannya. Barangkali orangnya sedang mencari di situ. Nah. Atau kalau di semua tempat sekaligus, tinggal diumumkan secara tertulis, ditempel di depan parkiran, ditempel di tempat barang ditemukannya, ditempel pula di tempat keramaian. Itu dulu. Dulu. Artinya belum ada koran, belum ada media elektronik, media radio, belum ada media internet. Sehingga di masa-masa sekarang boleh diumumkan di koran atau diumumkan di media-media lain. Nah, tinggal lihat skupnya, lingkupnya. Kalau kamu menemukan kitab Fathul Majid, nggak ada namanya, ya nggak usah diumumkan di koran. Cukup di depan masjid saja. Mengapa? Atau di mikrofon, ditemukan sebuah kitab Fathul Majid cetakan sekian, ciri-cirinya begini-begini. Mengapa? Karena lingkupnya kurang lebih mesti santri atau gurunya. Percuma diumumkan di luar sana, mereka gak punya Fathul Majid, iya kan? Itu maksudnya, lingkupnya. Tetapi kalau engkau menemukannya di angkot, nah bagaimana? Satu tas berisi uang 1 miliar. Wah, ini bahaya. Kalau kamu umumkan dengan tanpa, dengan polos, semua orang ngaku, saya. Maka harus ditanya apa ciri-cirinya, bagaimana, dan harus diumumkan di koran, diumumkan di mana-mana. Karena ini barang besar, harta yang besar, dan juga lingkupnya sangat luas. Angkot itu kan keliling satu Cirebon. Tetapi mungkin gak perlu diumumkan di Bandung. Kan begitu. Umumkan di Cirebon saja. Berarti korannya koran lokal. Wah kata, tergantung lingkup yang memungkinkan. Kembali kepada kitab. Tsumma abahalahu ba'da ta'rifiha sanah wa 'adamul 'uthuri 'ala sahibiha an yastanfiqaha. Kemudian diizinkan, dibolehkan setelah diumumkan satu tahun enggak ada orang yang mengaku. Fa idza jaa sahibuha fi ayyi yawmin min ayyamid dahr, dan diizinkan yastanfiqaha, diizinkan untuk memakainya. Tetapi sebagai pinjaman, kalau sampai orangnya datang, kembalikan. Fa idza jaa sahibuha, kalau datang pemiliknya, fi yawmin min ayyamid dahr addaha ilai, maka disampaikan, dikembalikan kepadanya. Wa amma dhalatul ibil wa dahwiha, itu tadi jenis pertama ya, emas, perak, dan yang sama dengannya apa? Uang, barang berharga, permata, mutiara, dan sejenisnya. Barang yang berharga. Jenis kedua, ibil, unta. Adapun unta, mimma yumtana binafsih, adalah hewan yang bisa melindungi dirinya sendiri, bisa menghidupi dirinya sendiri. Fanahahu anil tiqatiha, maka jangan diambil, biarkan saja. Dia bisa hidup sendiri, bisa minum sendiri, bisa makan sendiri, dan bisa melindungi dirinya sendiri. Baik, sehingga kamu akan lihat nanti ketika kamu haji atau umrah, di perjalanan di padang pasir itu banyak unta-unta seakan-akan liar. Jalan sendiri di tengah padang pasir. Punya siapa itu? Wallahu alam. Ada yang nyebrang jalan. Tetapi pemiliknya tahu bahwa itu unta dia. Nanti suatu hari, suatu saat, sorenya, dia akan ambil kembali untuk pulang rumahnya. Sehingga biarkan saja. Karena itu tidak hilang. Imma sudah bisa kembali sendiri, wa imma pemiliknya tahu keberadaannya di mana, atau kalaupun hilang, dicari beberapa hari itu unta enggak akan mati. Kenapa? Nabi menggambarkan dalam hadis ini dengan kalimat fa inna ma'aha hidha'uha wa saqa'uha, karena dia punya air minum sendiri, bisa makan sendiri, punya sepatu sendiri. Biarkan. Sampai berapa hari dicari juga enggak akan mati kelaparan si unta tadi. Biarkan. Lianna laysat bihajatin ilal hifzi, karena dia tidak perlu untuk dijaga. Unta tadi enggak perlu untuk dijaga. Falaha min tabi'atiha hafid, unta itu sebagaimana kebiasaannya hafid, bisa menjaga dirinya. Lianna fihal quwwah, karena dia memiliki kekuatan. Ala siyanati nafsiha, untuk menjaga dirinya. Min sigharis sibar, dari binatang-binatang buas yang kecil-kecil. Walaha min akhfafiha ma taqatta'a bihil mafawiz, juga unta-unta tersebut punya alas kaki yang kuat untuk menempuh jalan. Ma taqatta'a bihi al mafawiz, maknanya adalah menempuh perjalanan-perjalanan jauh. Kuat kakinya untuk menempuh perjalanan jauh. Wa min unuqiha ma tatanawal bihi syajar wal ma, dan juga memiliki leher yang panjang yang cukup untuk menampung air sekian banyaknya dan cukup untuk mengambil pohon-pohonan. Wa min jawfiha, dan di dalamnya ma tuhmal bihil ghidha, ada makanan yang cukup. Fahiya hafidhah nafsaha, maka dia itu bisa menjaga dirinya. Gak akan mati kelaparan. Gak akan mati kehausan. Hatta yajiduha rabbuha, sampai ditemukan oleh pemiliknya. Alladhi sayabhat anha, yang tentunya pemiliknya akan mencarinya. Fi makani dhaya'iha, dimakan di tempat hilangnya. Wa amma dhalatul ghanam, sekarang jenis ketiga. Adapun kambing yang tercecer, wa nahwaha, dan yang sejenisnya dari binatang-binatang yang tidak bisa menjaga dirinya, min sigharil hayawan, dari hewan-hewan kecil. Ini kelincinya siapa? Ini karena berbahaya kalau tidak. Kenapa? Kalau kucing bagaimana? Hah? Hewan kecil, tapi kayaknya kuat-kuat aja dia keliling-keliling juga. Gak ada musuhnya kalau di kota. Kalau di kampung atau di hutan memang banyak musuhnya. Kalau di kota kayaknya paling kuasa tikus. Ayam kalah, tikus kalah. Benar. Wallahu a'lam. Kalau kamu mengumumkan kehilangan kucing, mungkin tiap hari umumkan, ini kucing siapa, ini kucing siapa, ini kucing siapa. Di mana? Min at-tawafin 'alaikum. Kata Nabi, kucing itu termasuk tawafin yang sering berkeliling di tengah kalian. Ngumumkan terus tiap hari, ada kucing lagi, ada kucing lagi, ada kucing lagi. Biarkan saja. Dia tahu rumahnya sendiri, dia tahu di mana makannya. Nah, qala, yang dimaksud kambing dan sejenisnya adalah binatang-binatang kecil yang dikhawatirkan akan binasa. Waftirasis saba, akan diterkam oleh binatang buas, siba, jamak dari sabu'. Wa ba'da akhtiha ya'ti sahibuha fayakhudhuha, setelah diambil ditunggu nanti ada pemiliknya mencarinya maka kembalikan. Aw yamdi 'alaiha haul at-ta'rif, atau diumumkan sampai 1 tahun, diumumkan fatakunu liwajidiha, maka kalau ternyata tidak ada yang mendapatkannya, enggak ada yang mencarinya, maka berarti itu milikmu. Intaha, selesai. Tapi bal wajib ka'adatina tutarjimun al-fawaid, menterjemahkan faedah-faedah. Jangan lupa, catat dan tulis di buku catatan kalian. Enggak perlu kertas lembar, enggak perlu dikumpulkan. Itu buat kalian, faedah buat kalian. Ada 8 faedah yang harus kamu terjemahkan, barakallahu fikum, dan kita baca pada pertemuan yang akan datang biidznillahi ta'ala. Ibn tahwi hadzal qadar, barakallahu fikum. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanaka wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.